Tuhan takut akan nas, cukupkan apa yang ada karena yang ada itu cukup, kau akan menjadi manusia terkaya. Kurasa syukur, berkuluni adburku, kau ingat aku nyatamu. Kalau kau lupa aku sediakan neraka untuk mengatakan kamu melupakanku. Lain syakar itu mengaji dan nangkung paketan yang anak ini ala diberika, bersyukurika, kau bersyukur, aku tambah. Rumah tangga kita pun belum bersyukur, mungkin ada nambah-nambah. Jadi mati. Berjanji Allah, kamu bersyukur ditambah. Nanti terus ditambahkan, jadi ribet. Coba bersyukur, sabar, sabar dan syukur itu dua kalimat sakti loh. Aslinya, dua sifat sabar dan syukur cukup dengan dua kata ini masuk surga. Kamu balik, kamu lihat, neng, engkau memilu dia pengajian di Panjawangan di Abas. Alam bangga dengan kamu. Kamu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Dan yang tahu keseksian kamu adalah aku. Kamu hadir tadi di Abas. Pun, alam bangga dapat kamu. Suka lihat aku, alam bangga dapat aku. Alam bersyukur dapat aku. Kamu bersabar dapat aku. Sombong itu ingat dulu Dan mengakhiri dan cintai apapun yang kamu cintai, fa'inamu fa'ribuhu bimi, semua akan berpisah denganmu. Saya cinta-cinta Angelina Sonda ke Haji Mas Amin. Waktu itu, setelah wafat Haji Mas Amin, dia di kubur ke meweknya mau digantungnya. Sebelum gak ke kubur, ada keluaran itu, karena kita jadi Tuhan saat itu. asal kamu nyaman kalau ini orang di back ya dari kalulis aku ini ngomong curi ngomong curi keras kutu nanti karena jadi rumah mulai timurnya itu cara kan curi curi lalu curi main banget kurang tinggal yang karet nonton yang mana ah diwak